هذا مبسوطا وذكر الآيات الدالتي آياتي الدالتة الدالتة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى فهو يتكلم جل وعلا بكلام حقيقي يسمع بحرف وصوت يسمع ويتلى ويقرأ ويكتب ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى وكلامه قديم النوع حادث الأحاد فلا يجوز إطلاق القول بأن الكلام الله قديم مطلقا بل يقال إن كلام الله قديم النوع ولكنه حادث الأحاد بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة فهو يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بما شاء. نعم. Ya, lama zakar al-mu'allif katakan ini pasal yang baru fi anna al-Qur'an kalam Allah hakikatan. Berkata Ibn Qudamah al-Maqdisi min kalamillahi subhanahu wa min kalamillahi subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-'azim. Di antara kalam Allah adalah al-Qur'an al-'azim. Ya, maka tatkala mu'allif menyebutkan anna min sifatillahi ta'ala al-kalam wa di antara sifat-sifat Allah adalah kalam, fa huwa sifatun fi'liyatun. Ini sila sifat fi'liyah. Ya, ini sifat fi'liyah dari sisi Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki. Namun dari sisi Allah tidak bisu, Allah punya sifat kalam, itu adalah sifat zatiyah. Ini yang diterangkan oleh para ulama yang lainnya. Ya takallamu mata syaa, Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki. Wa bima syaa, dengan apa saja yang Ia kehendaki. Bi kalamin yusma, dengan kalam yang didengar. Nah, ini menyelisih akidah Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah menyatakan kalam Allah tidak didengar karena tanpa huruf, tanpa suara. Sami'ahu Jibril wa ballaghahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didengar oleh Jibril dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'ahu Musa, didengar oleh Musa sallallahu alaihi wasallam biduni wasitatin. Tanpa ada perantara. Dzakara al-mu'allifu hadza maqsutatan. Mu'allif menyebutkan di sini rahmat Ta'ala hadanya ini maf'ulun bih. Sedangkan maqsutan hal. Ya, mu'allif dzakara hadza, nah hadanya maf'ulun bih. Dan mu'allif menyebutkan hal ini mabsutan secara terperinci. Wadhalik wa dhakara ayati, dan beliau menyebutkan berbagai ayat ad-dalata ala dhalik, yang menunjukkan atas hal tersebut. Ya, dari Al-Qur'an min kitabillah fa huwa yatakallam jalla wa ala bi kalamin haqiqi yusma. Maka Allah berbicara dengan kalam yang hakiki yang didengar. Bi harfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Yusma, yang didengar, dibaca. Yukra, ini sama maknanya. Yuktabu, ditulis, dapat ditulis. Yatakallamu idza syaa, dan Allah berbicara jika kapan saja Allah kehendaki. Wa kalamu qadimun naw, dan kalamullah qadimun naw, artinya jenisnya itu, satuan jenisnya itu qadim, dahulu, ya. Jenis satuannya itu qadim, dahulu. Kemudian kata beliau lagi wa hadisul ahad, ya, hadisul ahad. Adapun satuannya, ya, satuan kalamnya itu hadis baru, karena ketika Allah nanti berbicara di hari kiamat, itu hadis, ya, hadis. Tapi kalau naunya qadim, qadim itu terdahulu. Tapi kalau satuannya hadis, hadis itu lawan dari qadim, qadim terdahulu. Paham gak sini? Hadis lawannya, hah? Dari sisi ya qadimun naw, ini sifat zatiyah. Dari sisi ya yang di sini disebutkan hadisul naw, hadisul ahad, ya. Ahad di situ apa namanya? Ahadnya satuan, satuan kalamnya itu hadis, ini sifat fi'liyah. Baik. Ya fala yajuz itlaqul qaul, maka tidak boleh mengitlakkan, memutlakkan kalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qadimun mutlaqan, enggak bisa. Nah, kalau orang-orang Asy'ari menyatakan demikian, kalau Allah qadim mutlaqan. Bal yuqal, bahkan mesti dikatakan inna kalamallahi qadimun naw lakinnahu hadisul ahad. Kalam Allah satuan jenisnya yang qadim, ya. Namun apanya? Jenisnya yang qadim, namun satuannya itu hadis. Hadis itu baru. Ketika Allah berbicara di hari kiamat kelak, itu dengan kalam yang baru, bukan dengan kalam yang terdahulu. Paham gak di sini? Nah, ini menyelisihi akidah Asy'ariyah. Kalau akidah Asy'ariyah nyatakan enggak, kalam Allah semuanya qadim. Ya, maka ketika nanti yang hadis, ketika Allah berbicara kepada Musa, itu kata Asy'ari, itu kalam nafsi, kalam batin, tanpa huruf, tanpa suara. Karena kalam Allah sudah dulu, sudah dahulu. Ya, nah orang-orang Asy'ari menafikan hal ini. Kenapa demikian? Karena mereka khawatir kalau nanti kalam Allah itu hadis dapat didengar oleh Musa tanpa, bukan kalam nafsi, berarti nanti melazimkan, ini versi mereka, melazimkan, mengharuskan Allah sepunya satuan-satuan anggota tubuh yang dapat mengeluarkan suara seperti satuan tubuh yang ada di manusia. Ada rongga, ada mulut, ada lisan, ada lidah, ada tenggorokan. Nah mereka demikian. Padahal ini keliru. Betapa banyak makhluk yang tanpa memiliki anggota satuan tubuh seperti itu punya suara. Batu, kayu, pohon mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kulit-kulit nanti di akhirat bersuara, bersaksi. Ya. Baik, mana lagi berikutnya? Ya. Ya ta'alaku bil masyiah, bima'na annahu ya ta'alaku bil masyiah. Nah, satuan kalam Allah itu terkait nanti dengan masyiah Allah. Kapan Allah kehendaki? Kehendak Allah. Fa huwa yatakallamu idza syaa, maka Allah berbicara jika Allah berkehendak. Wa bima syaa, dan dengan apa saja yang Ia kehendaki. Nah, baik, Mas Manto. Tepat dong. Qala syarih fi dalalah. Wa min dzalika al-Qur'anu fa huwa bi ifradi kalamillahi jalla wa ala, li'anna kalamallahi jalla wa ala la yufsihi illa huwa yakhluqu wa yarzuqu wa yudabbiru bil kalami. Inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yufsi fala yufsi kalamahu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatu Allahi inna Allaha azizun hakimun. Fahuwa jalla wa'ala yatakallamu bima yasha'u yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumitu wa yudabbiru bila bidayatin wala nihayatin wala ya'lamu wa yuhsi kalamahu subhanahu wa ta'ala illa huwa. Wa min kalamihi al-azimi al-Qur'anul azimu alladhi anzalahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama qala Allah subhanahu wa ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisan arabiyyin mubinin. Nazala bihi ar-ruhu ya'ni Jibril alaihi salatu wassalam huwa ar-ruhu. Baik, huwa ar-ruhu. Baik. Al-Amin. Terus lanjut Al-Amin wasafahu. Wasafahu bil amanati annahu alaihi salatu wassalam aminun ala wahyillahi la yazidu fi wa la yanqusu bal yuballighuhu kama amarahu Allahu jalla wa ala. Nah, baik. Terus berikutnya. Baca nugraha. هذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية جبريل الأمين عن ربه سبحانه وتعالى بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد لأمته وروته أمته عنه كما في الآية إنه لقول رسول كريم Wama huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin walau taqawwala alaina yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa'dul aqawil akhadna minhu bil yamin yakni bil quwwati wa ahlaknahu thumma laqata'na minhu al-watin wa huwa irqul hayati ay lan taqama Allahu jalla wa ala. Itu jawab law ya, law taqawwala alaina ba'dal aqawil lan taqama Allahu. Itu jawabnya. Terus lan taqama Allahu jalla wa ala minhu asyaddal intiqami law taqawwala ala Allahi jalla wa ala. Fahada tawfiqun bisanadil Qur'ani annahu min riwayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an Jibril anillahi subhanahu wa ta'ala la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid wa huwa kalamullahi. Hasbur, gantian coba. Remon. Fahuwa kalamullahi minhu bada'a ai takallamallahu bihi subhanahu fahuwa bada'a minhu la minal lawhi al-mahfuzi kama takulu al-jahmiyatu bal minallahi jalla wa'ala wa minhu bada'a wa ilaihi ya'udu fi akhiri zamani hina yurjaru al-amalu bil qur'ani yurfa'u minal masahibi wa min suduril rijali fala yajudu minhu syai'an fil abdi fala yujadu minhu syai'an fil abdi wa dhalika idha uttila kenapa uttilu fil mati itu idha uttila al amalu bihi fil akhir zamani inda qiyamis saati. Nah, berapa menit lagi? Ada? Udah lumayan kan? Dapat 2 halaman. Hah? 1 menit lagi. Wa min dhalika al-Qur'an fa huwa min aqrani kalamillah, maka Al-Qur'an adalah di antara satuan kalam Allah. Ya, karena kalam Allah jalla wa ala la yuhsihi illahu. Tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah. Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup beriman, maka jadilah, maka jadi. Segala sesuatu Allah mencipta, memberi rezeki, mengatur Allah dengan kalamullah. Kun fayakun. Nah, dengan kalam. Ya, dengan kudrah. Dengan iradah. Ya, maka berapa banyak kalau Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Wala yuhsi kalamahu illahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat menghitung kalamnya kecuali dia. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati Rabbi walau ji'na bi mithlihi madada. Dan seterusnya nanti insyaAllah kita lanjut pada sholat zuhur, ya. Di nanti kita bacakan artinya sedikit sampai tadi. Sebelum kita lanjut nanti ke matan berikutnya, wahwa kitabullahi al-mubin. Nah, selepas zuhur gimana? Lanjut langsung atau antum break dulu? Kita sampai asar, 1:30 ya. Makan gorengan dulu lah ya. Oke deh. Ya, sampai 1:30 nanti insyaallah. Ya. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila ta'assalatu.